Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun wa linarji'a ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa labada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghisli, al ghisl huwa bil ghayn al mu'jama ala wazni kifrin wa huwa mayusalu bi ra's min hatmiyin wa nahwihi. Yulabada bihi syar hatta la yantashir. Sehingga tidak terurai, tidak kusut. Wa ahalla fi musallahu. Pendapat Ibnu Qayyim beliau dua kali, atau tiga kali bahwa dihilal. Di musallah tempat salatnya selesai salat. Semuraki wa naqatihi wa ahalla ayatan. Semua ahalla lam masakallah ta'ala baida. Tiga kali beliau sebutkan di sini. Qala Ibn Abbas. Qala Ibn Allah. Laqad awjaba fi musallah. Wa ahalla hina istakallat fi naqatuh. Wahallahina ala sarafil baida. Ibnu Qayyim menyatakan demikian berdasarkan ucapan Ibnu Abbas. Tapi kalau disebut diwatkan sini, Ibnu Abbas da'if. Ibnu Qayyim menyatakan tiga kali itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Wa imullah laqad awjaba fi musallah. Di musallahnya selesai salat menyatakan labbaik Allahumma hajjan umratan misalnya. Kemudian ketika di ontanya, dan ketiga sudah di baida. Tapi hadis Ibn Abbas fi dha'f. Sebutkan di bawah. Hadis Ibn Abbas fi sanadihi Husayf Ibn Abdurrahman Al-Jazari. Saduqun sayul hifad. Harata bi akhirihi wa rumya bil irja. Rahimahullahu ta'ala. Wa kan yuhillu bil haji wal umrah taratan wa bil haji taratan li anna al umrata juz'un minhu. Fa min thamma, karena ada beberapa riwayat ini, qila qarana wa qila tamatta wa qila afrada. Qala Ibn Hazm rahimahullah karena dalika qabla dhuhr bi yasir. Ibn Hazm yang sudah kita baca kemarin menyatakan beliau itu talbiyahnya iya ihlalnya setelah sebelum zuhur. Qala Ibn Qayyim wa hadha wahmun minhu wal mahfudhu anau inna ma ahalla ba'da salat dhuhr. Yang mahfud perlu lakukan memulai ihram itu setelah salat dhuhr. Walam yakul ahadun qat anna ihramahu kana qabla dhuhr. Tidak ada satu pun yang menyatakan beliau ihram sebelum dhuhr. Wa la adri min aina lahu hadha. Kata beliau tidak, aku tidak tahu dari mana Ibn Hazm bisa berkata demikian. Wa rahimahullahu ta'ala wa qala Ibn Umar. Ma ahla Rasulullah SAW illa min indi syajarah hina qama bihi ba'ir. Dan ini yang kita amalkan biasanya ketika sudah di kendaraan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak dapat ihlal kecuali ketika sudah di sisi pohon, ini ketika telah berdiri ontanya. Ini membaca semua mulai ihram, mulai ihram ketika sudah di kendaraan, siap berangkat menuju Mekah. Dan hadis dari Muslim. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW mulainya ketika sudah ontanya berdiri. Wa laqad qala Anas inna shalat dhuhra summa raqiba. Wal hadithani fi sahih. Ya, hadis Anas itu ada takhrijnya dia itu. Hadis Anas ada takhrijnya dia itu. Qad qala Anas inna shalat dhuhra summa raqiba. Enggak ada. Iya, kalau di sini katakan bukan Muslim, Abu Daud. Dia Abu Daud dhaif. Qala fa idza jumi'at, fa idza jama'at ahaduhum ila al-akhar, kalau kamu gabungkan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Anas, tabayyana annahu inma halla ba'da salatu dhuhur. Maka jelaslah beliau sallallahu alaihi wasallam mulai ihramnya setelah zuhur, salat zuhur. Summa labba, fa qala labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa rafa'a sawtahu bi hadhihi talbiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan talbiyahnya ini hatta sami'aha ashabu, sehingga para sahabat mendengar talbiyah Rasulullah SAW. Labbaik, Allahumma labbaik. Itu keras bagi laki-laki. Dan perempuan tidak boleh. Tidak boleh keras. Wa amarahum bi amrillahi lahu an yarfa'u aswatahum bi talbiyah. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat. Iya, karena perintah Allah untuk mengeraskan suara talbiyah. Iya, membaca talbiyah itu keras. Karena perintah. Qala wa kana hajjuhu ala rahlin. Beliau haji di atas kendaraan, di atas unta. La fi mahmil wala haudaj wal ammariyah wa zimaratuhu wa tahta. Tidak. Ya di atas mahmil, jadi apa digotong. Tidak di atas haudaj yang rumah kecil yang di atas onta itu. Wal ammariyah yang penuntutnya di bawah. Beliau di atas onta. Wakana wakad wakhtulifa fi jawazil qubil muhrim fil mahmil wal haudaj wal ammariyah. Ada khilaf pada Ibnu Qayyim, boleh tidaknya mereka yang ihram itu naik ya mahmil atau haudaj atau ammariyah. Wa nawiha ada qaulain. Dan keduanya huma riwayatan yang Ahmad ahaduhuma al jawaz dan ini madhab Syafi'i wa Abi Hanifah wa tsani al man'u wa huwa madhab Malik. Intinya apa namanya? Rasulullah SAW tidak dengan digotong, tidak dengan apa namanya? Khaudaj jadi berumah kecil, tidak juga dengan ada yang menuntun, tapi beliau Rasulullah SAW naik kendaraan, naik unta sendiri di atas untanya. Faslun Sama inna Rasulullah SAW khayyarahum indal ihram bayna ansaki thalathah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada para sahabat untuk memilih salah satu nusuk yang tiga. Apakah mau tamattu' atau qiran atau ifrat. Thumma nadabahum inda dunuwihim min makanin min makata ila fasil haji wal qiran ila umrah. Liman lam yakun hajjun. Itu awalnya beliau memberikan pilihan. Tapi kemudian Rasulullah menyuruh mereka ketika sudah dekat. Mereka sudah dekat ke Mekah untuk apa namanya fasah haji. Bagi yang tidak membawa hewan hajiun untuk fasah haji menjadikan umrah, ada pun yang membawa, ya untuk apa namanya kiran. Tsumma hattama dzalika 'alaihim inda Marwah, dan ketika sudah apa namanya sa'i baina Safa wal Marwah, beliau pun menekankan bahwasanya barang siapa yang tidak membawa hewan haji untuk dikurbankan, maka dia harus ya niatkan umrah untuk umrah dulu nanti haji tamattu. Adapun yang membawa maka dia haji qiran. Jadi tiga fase. Yang pertama memberikan pilihan, yang kedua beliau menganjurkan, yang ketiga hattama mengharuskan. Qala waladat Asma bintu Umais jauzatu Abi Bakar radhiyallahu anhuma bidil Khuraifah Muhammad bin Abi Bakar. Di antara kisah yang ada, Umais istri Abu Bakar ketika itu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di Dhul Hulaifah, di Miqat. Fa'amara Rasulullah SAW taghtasila. Rasulullah SAW memberi tetap menyuruhnya untuk mandi. Ini menunjukkan apa? Seorang yang haid atau nifas tetap mandi ya untuk ihramnya. Wa tas fira bi thawb. Wa tuhrim wa tuhil. Ya, dia harus membebatkan kain supaya tidak yang jelas di kemudian ihram dan berihlal. Wa kana fi kisatiha salah susunan, sehingga pada kisah ini, kisah beliau melahirkan Abu Muhammad bin Bakar dan kemudian suruh tetap suruh mandi, tetap suruh ihram, ihlal, ada tiga faedah. Tiga sunnah. Ihdaha ghusl muhrim. Yang pertama, disunnahkan seorang yang ihram itu mandi. Walaupun dia dalam keadaan haid atau nifas, tetap disunnahkan mandi ketika mengihram. Wathani yang kedua, anil ha'idha taktasilu ihramiha. Wanita yang haid, tetap dia mandi untuk ihram. Wathalitha, anil ihram yasihu bin ha'id. Ihram itu sah dari seorang yang haid ataupun nifas. Nah, tetapi nanti, dia harus menunggu dulu, jangan dulu tawaf di Ka'bah, kan tidak boleh. Sudah suci baru dia boleh tawaf di Ka'bah. Qala Tsumma Rasulullah SAW wa yulabbi bi talbiyatil madhkurah. Kemudian beliau pun berjalan berangkat dengan membayar talbiyah yang tadi disebutkan. Wan nasu mahu yaziduna fi wa yanqusun, dan orang-orang juga membaca talbiyah, ada yang menambah, ada yang mengurang. Wahyu yukirruhum wa yunkiru alaihim. Rasulullah tidak Rasulullah mentakrir mereka ketika menambah talbiyah atau mengurang, tidak mengingkari mereka. Qala wa lazima talbiyatahu. Rasulullah terus menerus ya membaca talbiyahnya. Falamma kanu bi Rawha, ketika sampai di satu tempat namanya Rawha, ra'a himaran wahsyian aqiran. Beliau pun melihat ada himar wahsyi, keledai liar dari hutan yang sudah terbunuh, sudah tersembelih. Faqala da'u fa innahu yushiku an ya'ti sahibu. Rasulullah SAW, biarkan, tinggalkan, karena sebentar lagi akan datang pemiliknya. Faja'a sahibu Rasulullah SAW, pemiliknya datang kepada Rasulullah SAW. Maka ya Rasulullah, sya'nukum bihadzal himar. Ya Rasulullah, ini ya untuk kalian, keledai ini. Fa'amar Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Bukhasama hubayna rifaq, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk membagikan di antara apa namanya kafilah yang ikut ketika itu. Menunjukkan apa? Kalau hewan buruan, ya, yang diburu bukan oleh yang ihram dan yang memburunya tidak sengaja memburu untuk yang ihram, dibolehkan. Saya ulangi. As-sayid, hewan binatang buruan, itu halal kalau yang pertama bukan diburu oleh yang sedang ihram dan atau yang memburunya tidak sengaja untuk yang ihram. Ya, seorang yang sedang ihram boleh memakan binatang buruan dengan dua syarat. Bukan dia yang memburunya dan yang memburu bukan sengaja untuknya memburunya. Sehingga di sini, ya Rasulullah nerima. Dua syarat terpenuhi. Karena bukan para sahabat yang ihram yang membunuh, memburu, dan juga yang memburunya memang bukan sengaja untuk Rasulullah dan yang sedang ihram. Qala fi hadza dalilun ala jawazi akhil muhrim min syaidil halal idza lam yasidhu li ajlih. Ini faedah. Kata Ibnu Qayyim, maka disini dalil. Ini bedanya kitab syarah ini dengan kitab syarah lainnya. Boleh sebutkan faedah-faedah. Seling-seling cerita beliau ada sebutkan faedahnya. Kata beliau, ini dalil. Ya, bolehnya. Bolehnya seorang yang ihram memakan ya apa namanya hewan buruan yang diburu oleh seorang yang sedang halal tidak ihram dengan catatan idza lam yasidhu li ajlih. Jika si halal ini yang sedang tidak ihram ini bukan berburu untuknya. Iya. Bukan sengaja untuk yang sedang ihram. Wa ma qala sahibihi lam yuhrim. Adapun keadaan yang memburunya bukan sedang ihram, falalahu lam yamur bi dhuhrayfah. Karena mungkin beliau tidak lewat dhuhrayfah. Bahwa kabi Qatadah fi qissatihi. Sebenarnya Qatadah tidak dhuhrayfah sehingga belum ihram. Waktu dulu hadis kisah ini faedah berikutnya. Ini faedah berikutnya. Yang pertama tadi apa? Seorang yang ihram boleh makan hewan buruan yang halal yang sedang tidak ihram dengan catatan si halal ini yang memburunya tidak untuk si ihram yang sedang ihram. Yang kedua, di atas hadis ini adalah anal hibata la taftakir lafdin. Namanya hibah, pemberian itu tidak butuh kepada lafaz tertentu. Tidak perlu dengan ada ijab kabul dengan wajib lafaz tertentu wahab tulak misalnya. Bal tasihhu bima yadullu alaiha, bahkan sah dengan lafaz yang menunjukkan ini memberi. Sahabat tadi bilangnya apa? Sya'nukum bihadzal amri. Ini ngasih maksudnya. Tidak bilang wahabtuhu lakum, tidak, tapi sya'nukum bihadzal amri. Maksudnya adalah memberi. Ya, dengan lafaz apapun yang penting maknanya adalah memberi, boleh sah. Yang ketiga. Wa tadullu ala qismatihi al-lahma ma'idhamihi bitahari. Iya. Menunjukkan apa? Membagikan daging dengan tulangnya. Tentunya dengan tahari, dengan berupaya sebisa mungkin bisa adil, bisa sama. Wa tadullu. Yang keempat faedahnya. Ada anna sayda yumlak binisbat. Wa izal imtina'ihi. Wa anu liman asbatahu, la liman akhadahu. Sayid itu dimiliki dengan isbat. Iya, isbat maksudnya dengan ada bukti dia yang memburunya. Mungkin ada panah dia, ada tombak dia. Kalau sekarang mungkin ada ya bekas peluru dia. Iya. Bukan untuk yang mengambilnya, tetapi untuk milik orang yang dipastikan ditetapkan dia yang mengenainya dengan senjatanya. Qala yang kelima, wa ala hilli aklah min himar wahsyi. Di antara faedah kisah ini juga ada faedah berikutnya apa? Halalnya apa namanya memakan daging keledai hutan. Yang keenam, wa la tawkili fil qismah. Ya. Di atas di sini juga menunjukkan apa? Bolehnya taukil mewakilkan kepada seseorang dalam membagikan sesuatu. Rasulullah SAW menyuruh mewakilkan berawak untuk membaginya. Yang ketujuh daripada hadis ini adalah kaitannya adalah wa'ala Qaudil Qasimi wahidan. Yang membaginya bisa cukup satu orang. Tidak perlu banyak. Rasulullah di sini hanya nugaskan kepada Abu Bakar satu orang. Jadi khuan rahimun rahimakumullah. Ini di antara kelebihan kitab ini Zadul Ma'ad. Syarah dengan kita dapat nanti fawaid ahkam. Juga ilal hadis dan lainnya. Qala faslun thumma madha. Ini kita harus lanjutkan karena terkait dengan yang tadi. Faslun thumma madha. Kemudian berangkat lagi. Hatta idza kana bil usasah baina ruwaisah wal araj. Berangkat sehingga ketika sampai satu tempat. Di antara satu tempat namanya ruwaisah dan araj. Idza dhabiyun haqifun fidhillin fisahsun. Sahmun. Ternyata di situ ada kijang. Yang sudah tertancap. Apa namanya? Anak panah. Fa'amar rajulan an yakifa indah. La yaribuhu ahdu minan nas. Hatu jawizu. Rasul pun menyuruh seorang untuk berdiri di situ. Ya jangan sampai ada orang ngambil. Ada orang nyangka itu untuk mereka. Sehingga suruh mereka lewat semua. Tidak boleh memakannya. Ini syahidnya. Apa bedanya dengan yang tadi? Tadi Rasul makan buruan. Kalau di sini ternyata beliau tidak boleh, tidak membolehkan. Malah justru disuruh ada yang jaga, suruh pergi semua, lewat semua. Itu intinya. Qala wal farqu baina qisatil dhabiyyi wa qisatil himar. Beda antara perbedaan antara kisah kijang ini dengan kisah keledai tadi. Annalladhi sadal himar kana halalan. Karena yang memburu himar tadi seorang yang sedang halal, tidak sedang ihram. Falam yamna min akli, beliau pun tidak menghalangi, mencegah untuk memakannya. Wa hadza lam yu'lam annahu halal. Adapun yang kedua ini, yakni dhabi, apa namanya, kijang, tidak diketahui. Jadi tidak diketahui yang memburunya adalah seorang yang halal. Wa muhimu dalam keadaan mereka sedang, semuanya sedang dalam keadaan ihram. Falam ya dan lahum pi akli, maka Rasul pun tidak apa namanya mengizinkan untuk makannya. Wa wakkala man yakifu indah, beliau pun menugaskan seorang untuk berdiri di situ menjaga. Li alla yakhudahu ahadun, supaya tidak ada satupun yang mengambilnya. Hatta jawizu, hingga mereka semua melewatinya. Ya bedanya apa tadi? Kalau himar wahsy tadi jelas ada orang halal yang memburunya. Adapun ini dhabi di sini tidak ada seorang halal yang memburunya, sehingga kemungkinan sedang ihram yang memburu. Rasul pun tidak boleh memakannya. Qala wa fihi dalilun, maksudnya dalil ala anna qatal muhrim as-sayyid yaj'aluhu bi manzilatil mayitah fi adabihi. Maka dari sini juga apa? Berburunya seorang muhrim, dia membunuh hewan buruan, menjadikan hewan buruan tersebut seperti bangkai. Yani tidak halal dimakan. Itu kan halalan, karena kalau seandainya binatang buruan yang diburu oleh yang sedang ihram itu halal, lam tadi' maliyatuhu, tidak akan disia-siakan ya keberadaan sebagai harta, sebagai ya sesuatu yang berharga. Tapi karena ketika yang memburunya seorang yang sedang ihram, maka menjadikan daging seperti bangkai. Tidak boleh dimakan. Ini bedanya. Tadi sekali lagi saya ulangi. Kalau himar wahsy tadi yang memburunya adalah seorang yang halal. Dan tidak memburu untuk Rasul. Maka ini halal. Walaupun di sini tidak jelas siapa yang membunuhnya. Dalam keadaan tidak ada orang sedang halal. Sehingga kemungkinannya salah satu yang sedang ihram. Maka Rasul pun melarang memakannya. Karena tidak boleh memakan binatang buruan yang diburu seorang yang sedang ihram. Allahu a'lam. Kebetulan ada satu lagi nanti. Terkait dengannya ada satu lagi. Nanti soal kita lanjutkan. Yang satu lagi, Rasulullah juga sama tidak memakannya karena beliau tahu yang memburunya memang sengaja memburu untuknya, untuk beliau. Dan itu tidak boleh. Nanti saya baca.